terpaut di dadaku menyebabkan kalbu kesepian yang mencengkam membangkitkan rinduku padamu kasihku. Kesaduan musnahlah kenangan. Apakah ini suratan yang telah ditakdirkan sendiri kesepian? Sendiri kesepian.